Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, sukses yang diraih KPK saat ini tak bisa dilepaskan dari peran Polri dan lembaga penegak hukum lainnya, mengingat para penyidik KPK mayoritas berasal dari personil Polri serta kejaksaan yang memang ditugaskan untuk membantu KPK. Di sisi lain, Hermawan juga berharap agar KPK tidak menjadi tumpul sama seperti lembaga pemerintahan lainnya. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Kemarin Bapak mencontohkan tumpulnya Komnas HAM akibat masuknya figur-figur LSM di lembaga itu. Mengapa begitu, Pak Her? Karena apa? Mereka memperlakukan lembaga negara itu sebagai seolah-olah seperti LSM, seperti NGO gitu. Nah, saya melihat kecenderungan yang sama ini dengan di KPK gitu lah. Mereka lupa bahwa infrastruktur di dalamnya itu sebetulnya adalah institusi kenegaraan, instrumen-instrumen negara. Ya, yang ada di dalamnya unsur polisi, unsur kejaksaan. Kenapa tidak? Kalau saya jadi komisioner KPK, saya mau dirotasi setiap 3 bulan, bukan 4 tahun, terus minta permanen polisinya gitu. Kenapa? Dididik yang bagus, kembalikan lagi sana, kamu benahin polisi-polisi itu, teman-temanmu itu, kan gitu. Jaksanya juga begitu. Nah ini yang disorot memang salah satunya adalah tidak berjalan efektifnya fungsi kendali dan koordinasi dan pendidikan, pencegahan dan sebagainya yang harusnya dilakukan KPK juga gitu. Nah Pak Her, jika personil Polri bisa optimal mendukung kinerja KPK, apakah kondisi itu didukung oleh lulusan terbaik yang diperbantukan ke KPK dengan pendapatan yang berkali lipat lebih tinggi dibanding personil Polri lainnya? Nah, kalau yang pertama enggak. Jelas enggak itu. Itu ya sebagian yang terbaiklah, memang benar gitu. Orang baik, cerdas itu karakternya belum tentu dia baik gitu. Ya, kemampuan teknisnya tinggi belum tentu diiringi dengan karakter yang setara gitu. Tapi yang kedua jelas, kan banyak jaksa yang ngomel, polisi yang ngomel juga. Ya terang aja dia gak mau terima gajinya sebulan 40 juta gitu kan. Temen-temennya gajinya 2 juta. Kayak ayam kampung setelah itu gaji 2 juta, 3 juta suruh cari makan sendiri di luar kan gitu. Itu kayak peneliti kayak saya gitu kan. Mengabdi 35 tahun. Untuk negara gaji 5,5 juta, sisanya kamu ayam kampung aja, cari aja keluar sendiri gitu kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.